تعلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكري تفضل فكري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم الله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات وكتاب الفصوح، فقال: فالشرع والعقل مع مخالفة جميع الأنبياء الله تعالى وأوليائه، كما يقال لمن قال: فخر عليهم السقف من تحتهم، لا عقل ولا قرآن. وذلك أن الأنبياء أسبق في الزمان من أولي. أنتم أبا؟ أسبق ودينا أفضل. Ya, terus enggak apa-apa. Asbabu fi zamani min awliya'illa min awliya'i hadhihi al-ummati. Wal anbiya'u 'alaihim afdhalus salati wassalami afdhalu min al-awliya'i. Wa kayfa yaqulu al-anbiya'u kulluhum wal awliya'u yastafiduna ma'rifat Allah mimman ya'ti ba'dahum wa yad'i annahu khatamul awliya'i wa laysa akhirul awliya'i afdolahum, kama anna akhirul anbiya'i afdoluhum. Fa inna fadla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'il anbiya'i sabata bin nususi ad-dallati ala dhalika. Fa qawlihi sallallahu alaihi wasallam: ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Wa qawlihi ati babal jannati fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fa yaqulu bika umirtu taib la aftah li ahadin qablaka. Nah, taib, berikutnya ini klaim kaum sufi yang di sini disanggah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, "Wa minhum man yadda'i anna khatamal awliya'i afdalu min khatamil anbiya'." Ya. Min jihatil ilmi billah. Ini kurang ajar nih mereka ini. Di antaranya mereka mengklaim bahwa, ya, klaim mereka ini bahwa penutup para wali, Allah musta'an, penutup para wali itu lebih baik, lebih afdol daripada penutup para nabi. Penutup para nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari sisi ilmu. Dari sisi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ini kesesatan mereka yang paling azam. Kata Syekh Shalih Fauzan di Ta'liqul Bayan, Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan, hada a'dhamu dalalan wal iyadzu billah, bal hada kufrun billah. Ini kesesatan yang paling dahsyat dari mereka ini. Bahkan inilah kekafiran. Nasallahu al afiyata. Ya, barakallahu fikum. Ini mengerikan ini. Ya, mengerikan ini. Kemudian, wa annal anbiya, dan bahwasannya para nabi, yastafiduna ilmallah, yastafiduna ilma billah min jihatihi, dan bahwasannya para nabi mempelajari ilmu tentang Allah itu melalui, itu dengan perantara melalui para penutup para wali, Allahul musta'an. Ya, kama za'ama dzalika Ibnu Arabi sahibu kitab Futuhatil Makkiyah, sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Arabi. Kalau enggak pakai al, ya, kalau pakai al itu Ibnul Arabi, ulama Ahlus Sunnah. Ya, penulis kitab Futuhat Al-Makkiyah. Ini diantara buku terbesar Ibnu Arabi. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Yang di sini, ya, Wa Kutub Al-Fusus, dan penulis kitab Fusus. Ini kitab Fusus juga kitab pentingnya kaum sufi. yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Ya, Futuhat Makkiyah. Ya, ini buku yang ngeri ini. Ya, buku terakhirnya Ibnu Arabi. Buku ini ditulis saat berada di Mekah. Ya, kemudian ditulis lagi di Suriah. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini terdapat kemungkaran dan juga al-fusus. Ya. Ibnu Arabi mengklaim bahwasanya buku ini diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah ngasih buku itu ke Ibnu Arabi. Allahu Akbar. Bisa jadi dia benar, tapi itu bukan Rasulullah. Hah? Apa? Setan yang datang. Karena bukunya berisi apa? Ateisme, kekufuran. Ya. Tabarakallahu fikum. Ibnu Taimiyah punya buku terkait hal ini. Ya. Hakikat madhabil ilhadiyin. Hakikat madhab kaum mulhid. Membantah Ibnu Arabi di sini. Ya. Baik. Kemudian fa khalafa asy-syar'a wal aqla ma'a mukhalafati jami'il anbiya'i bil anbiya'illah ta'ala wa auliya'ihi. Ya. Buku-buku ini selain menyelisihi seluruh ajaran Nabi dan Rasul dan para waliullah, Ibnu Arabi juga menyelisihi akal, menyelisihi syariat dan akal. Ya. Taib. Ini menyelisihi seluruh syariat, ya, menyelisihi para nabi, menyelisihi akal, menyelisihi syariat, menyelisihi para wali bahkan. Menyelisihi para wali. Allahu musta'an. Ya. Taib. Kata Ibnu Arabi mengatakan begini. Ya. Al-wujud kulluhu huwa Allah. Yang sesuatu yang ada itu semuanya Allah. Ini ngeri ini dia ini. Dia mengatakan man yakul hunaka khaliqun wa makhluk fahuwa musyrikun. Siapa yang mengatakan ada pencipta, ada makhluk, berarti musyrik. Siapa yang mengatakan ada pencipta, ada makhluk, berarti dia musyrik, kata Ibnu Arabi. Ya. Taib. Kemudian kama yuqalu liman qala fakhara alaihim. Ya. Kama yuqalu liman qala fakhar fakharra, ya. Fakharra alaihim as-saqfu min tahtihim la aqla wala qur'ana. Ya. Seperti yang dikatakan kepada orang yang mengatakan, ya. Kepada orang yang mengatakan atap rumah itu khra, jatuh menimpa mereka, ya, dari bawah mereka. Ucapan ini tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan Quran, kata Ibnu Arabi. Ya. Ini kata Ibnu Arabi. Hah? Allahu musta'an. Ini ucapan ini enggak pernah diucapkan oleh seorang pun sebelum Ibnu Arabi. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa qala maqalatan lam yaqulha ahadun mimman sabaqahu wa man ya'ti ba'dahu wa huwa al-qaul bi anna al-awliya masyayikhu lirusul wa anna ar-rusul ya'khuduna minhum. Ini pernyataan ini bahwasanya para wali itu gurunya para rasul dan para rasul mengambil ilmu daripada para wali. Allahu musta'an. Nah, ini mengerikan ini pendapatnya Ibnu Arabi. Baik. Wa dzalika annal anbiya'a afdalu fi kalau antum apa? Asbaq. Ya, oh dia na afdalu. Ya. Yang demikian itu keliru karena para nabi itu lebih baik, lebih afdal kalau dia antum asbaq, lebih dahulu zamannya, waktunya daripada para wali. Wali-wali umat ini bahkan. Wali-walinya umat ini. Ya. Ini ngaco kalau dikatakan demikian. Barakallahu fikum. Kemudian tadi saya enggak perlu jelasin ya perkataan Ibnu Arabi fakhara alaihim as-saqfu min tahtihim wala aqla lahum la aqla wala qur'ana. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, inna qari'an yaqra', seorang qari' yang membaca, fa kharra 'alaihim as-saqu min tahtihim fa atahum al-adab min haitsu la yashurun. Ya, maka atap menimpa mereka dari, ya, menimpa mereka yang dari, yang mereka dari atas, yang mereka di bawah, ya, menimpa, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari bawah. Perhatikan, ini ucapan Ibn Arabi. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka min tahtihim, dari bawah. Ini ucapan Ibn Arabi. Masuk akal enggak? Yang namanya atap di mana? As-saqaf, di atas. Nah, Ibn Arabi mengatakan dari bawah. Dia mau balik-balik begitu. Nanti ujung-ujungnya dia mau memahami Allah di atas itu maksudnya di bawah. Gitu. Hah? Allah mustah. Ya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, faqalat lahu imra'atun arabiyah. Ya. Kata seorang wanita, kemudian ada seorang berkata, seorang wanita, wanita Arab Badui berkata kepada Ibn Arabi, "Unzur fil Quran." Coba Ibn Arabi, perhatikanlah di Al-Quran. As-saqfu min fawqin. Yang namanya saqaf itu di atas. Walaysa min tahtin, bukan di bawah. Ya. Fala aqla wala Qur'ana. Yang enggak ada akal, enggak ada Qur'an itu kamu. Ya. Al-Qur'an laysa hakada. Wa huwa laysa indahu aqlun yumayyizu anna as-saqfa yakunu min fawqin walaysa min asfarin. Fa hadha mithlu ibn Arabi alladhi yaqul inna ar-rasul ya'khudhu min al-wali. Ya, ala-ala yakhudhu mimman tahtahu. Itu yang kayak demikian. Jadi itu perumpamaan itu seperti perumpamannya Ibn Arabi yang mengatakan Rasul mengambil ilmu dari masa para wali datang belakangan, Rasul ngambil ilmunya dari orang yang belakangan. Ini sama ngacoknya dengan orang yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i ngambil ilmu akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Sama ngaconya kayak gitu. Ya, sama ngaconya. Allah musta'an. Ini sama seperti ucapan ini. Ya, sama seperti ucapan apa namanya? Fa kharra 'alaihim as-saqfu min tahtihim. La aqla wala Qur'an. Ini yang kayak gini enggak ada akalnya, enggak ada Qur'annya. Ya. Masa atap menimpa mereka dari bawah mereka. Sama kayak ucapan para nabi mengambil ilmu dari para wali. Rasulullah mengambil ilmu dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kapan Syekh Abdul Qadir Jilani lahirnya? Ya, Rasulullah SAW mengambil ilmu dari Habib Bahar Smith. Kapan coba? Misalkan dikatakan sebagai wali. Ya, Habib Munzir, pemimpin Majelis Rasul. Gimana coba? Kalau dikatakan sebagai wali. Allah musta'an. Nah, ini enggak masuk akal. Ya, yang kayak begini harus diluruskan. Enggak benar kayak begini. Ya. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Fakulluhum. Ya. Al-anbiya kulluhum, maka semua para nabi itu lebih baik daripada wali. Ini enggak ada keraguan lagi sedikit pun. Ya, para nabi itu afdal daripada para wali. Gimana ceritanya para wali lebih utama daripada para nabi? Ah, itu ngaco ini. Ya. Ini kengacauan ini dari kaum sufi. Innama yastafiduna ma'rifatullahi mimman ya'ti ba'dahum wa yadda'i annahu khatamul awliya wa laysa akhirul awliya afdalahum kama anna akhirul anbiya afdaluhum. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Jadi kias tersebut keliru ya. Para nabi mereka yang lebih utama. Tayyib. Para nabi mempelajari, mereka yastafid, mengambil faedah, mengambil ilmu, ya, mengambil faedah ilmu Allah, ma'rifatullah dari orang yang datang setelah mereka yang mengklaim sebagai penutup para nabi. Gimana? Para wali, gimana ceritanya ini? Padahal para wali yang terakhir bukanlah wali yang terbaik. Ya. Tidak seperti nabi terakhir yang disebut nabi terbaik. Gitu. Wali pertama setelah para nabi siapa? Abu Bakar. Ini wali terakhir. Siapa? Gak tahu nanti menjelang hari kiamat. Taruhlah Bahar Smith. Habib Bahar Smith. Ya, masa? Gimana ceritanya? Rasulullah ngambil ilmu ke wali terakhir. Gimana ceritanya? Allah musta'an. Ini kan gak mungkin. Ah. Ya, barakallahu fikum. Yang ini seperti ini harus diluruskan. Ini keliru, kaum sufi seperti ini. Ini bahkan kekufuran kalau punya pemahaman seperti ini. Baik. Fa inna Abdullah Muhammadin ala sa'iril anbiya sabata bin nusus adala ala dzalika ka qaulih. Ya. Maka ya. Mana tadi? Sebagaimana akhir para nabi itulah yang terbaik. Maka yang paling keutama Nabi Muhammad SAW itu jelas di atas seluruh para nabi yang lainnya. Ya. Tapi barakallahu fik. Ya, sebagaimana telah sabit berdasarkan nas-nas yang menunjukkan akan hal tersebut. Semisal sabda Nabi SAW, ana sayyidu wali Adam, ana sayyidu waladi Adam, wala fakhra. Aku adalah penghulunya anak Adam, namun tidak ada kebanggaan. Artinya aku tidak membanggakan atas hal tersebut. Ya, dan juga Nabi SAW menyatakan, ani ya, ati babal jannati. Aku mendatangi pintu surga. Fa astaftihu. Aku pun minta dibukakan. Fa yaqulul khazinu. Maka penjaga surga berkata, man anta, siapa kamu? Fa aqul, maka aku menjawab, Muhammadun. Fa yaqul, bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka. Kemudian kata malaikat tadi, ya. Kata malaikat penjaga surga, dengan mulah aku diperintahkan agar tidak dibukakan pintu untuk siapapun sebelum engkau. Nah. Hey, fadal dibaca sini. Berikutnya. Siapa? Arga. Assalamualaikum. Qala Syekhul Islam rahimahullah taala, wa lailatul mi'raji rafa'allahu darajatahu fawqal anbiya'i kullihim. Fakana ahakkohum biqawlihi ta'ala, tilkar rusulu fadbalna ba'dahum ala ba'din minkum man kallamallahu, warafa'a ba'dahum darajat, ila ghairi dhalika minad dalaili, wal anbiya'u kullun minhum ya'tihi wahyu minallahi la siyama, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lam yakun fi nubuwwatihi muhtajan ila ghairihi. Falam tahtaj syariatuhu la ila nabiyyin sabiqin wa la ila lahiqin bi khilafi ghairihi. Fa inna al-masiha ahalahum fi aksari syariati ala al-taurati wa syariatu al-taurati ja'a masihu alaihi salamu yukamiluha wa lihada kana nasara muhtajina ila nubuwati al-mutaqaddimati ala al-masihi At-Taurati wa Zaburi wa tamamil arba'i wa ishrina nubuwatan wa kana al-umatu qablana muhtajina ila muhaddathina bi khilafi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa inna Allah ta'ala agnahum bihi falam yahtaju ma'ahu la ila nabiyyin wa la ila muhaddathin bal jama'a lahu min al-fadaili wal ma'arifi wal a'mali salihati ma farraqahu min ghairihi min al anbiya'i fa kana ma faddalahu Allahu bihi bima anzalahu ilayhi wa arsalahu ilayhi la bi tawassuti basharin. Naam. Baik, ahsanta. Kemudian kata beliau lagi tadi, dari mana bacanya, Arka? Wa lailatul mi'raj. Lailatul Mi'raj, pada malam Mi'raj. Kalau Isra itu berangkat dari Mekah ke Aqsa. Tapi kalau Mi'raj dari Aqsa ke langit. Langit ke langit lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Rafa'allahu darajatah. Allah mengangkat derajat nabi kita. Fauqal anbiya, di atas seluruh para nabi. Kullihim, semua para nabi. Semua. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati langit ketujuh. Ya. Ini yang enggak pernah bisa dilewati oleh nabi yang lain. Karena para nabi semuanya di langit 1 sampai 7. Langit pertama ada Adam, langit ketujuh ada Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Namun semuanya enggak ada yang nembus. Ya. Semuanya enggak ada yang nembus sampai langit ketujuh. Sampai langit ke atas lagi. Dan Nabi SAW itu tembus. Bahkan Jibril gak bisa lewat Sidratul Muntaha. Kalau Jibril masuk, terbakar habis dia. Nabi bisa masuk. Maka ini kemuliaan Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fakana haqqahum biqaulih. Maka beliaulah ya, maka itulah ya, haqqahum biqaulih. Beliaulah yang paling berhak diantara mereka, diantara para nabi. Ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, diantara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia. Sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat. Ya. Allah memberikan keutamaan kepada sebagian makhluk di atas sebagian yang lain. Di antaranya minhum man kallama Allah, Nabi Musa alaihissalam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, yaitu Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW beberapa derajat di atas para nabi-nabi yang lain. Ya, dan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam itu pun juga dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalimullah. Naam. Di atas langit Rasul masih hidup di dunia, belum mati. Rasul bicara langsung kepada Allah tentang kewajiban sholat. Langsung bicara. Apa keistimewaan para nabi yang lain? Nabi Ibrahim, Khalilullah. Sama, nabi juga Khalilullah. Apa yang lain? Hah? Yang mana? Yang paling berat penderitaannya. Nabi yang paling berat penderitaannya. Anaknya meninggal semua. Anaknya meninggal semua. Sisa satu ketika beliau masih hidup, Fatimah aja. Ya. Dihina segala macam. Ya. Jomplang lagi. Tadinya dimuliakan, terus dihinakan. Itu beda sama orang yang udah biasa dibully. Ya. Itu beda. Sama orang yang udah biasa dibully. Dibully-bully terus ya biarin. Ya, gitu. Ini kan dimuliakan dulunya. Terhormat. Terus dihinakan. Ya, dituduh, wah itu berat. Tabarakallahu fikum. Ya, ila ghairi dzalika minad dalail, dan dalil-dalil yang lainnya. Ya, kullun minhum ya'tihil wahyu minallah. Masing-masing semuanya itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La siyama, terutama lagi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya dapat wahyu. Ya, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu beliau. Ya, tabarakallahu fikum. Kemudian, lam yakun fi nubuwatihi muhtajan ila ghairihi. Nabi Muhammad dalam kenabiannya tidak membutuhkan, ya, misi kenabian yang lainnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membutuhkan misi kenabian yang lainnya, tidak membutuhkan yang lainnya. Ya, taib. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, falanbiya la yahtajuna fi nubuwwatihim ila ghairihim. Para nabi itu enggak butuh dalam kenabian mereka kepada nabi yang lain. Ini sebagaimana dikatakan oleh kaum Sufi bahwasanya para nabi membutuhkan khatamul awliya. Bukan khatamul anbiya, khatamul awliya. Ya. Bahwasanya para nabi itu yastafiduna minhum, mengambil faedah dari para penutup para wali. Allah musta'an. Rasul enggak butuh kayak gitu-gituan. Ya. Karena Allah sudah mencukupkan beliau dengan wahyu, telah menyempurnakan beliau dengan wahyu. Ya, barakallahu fikum. Maka Allah menjadikan syariat beliau justru sebagai nasikhah, sebagai penghapus syariat sebelumnya yang dibawa oleh para nabi yang lain. Ya. Dan Allah memerintahkan pada seluruh makhluk, jinnya, manusianya, untuk mengikuti beliau semata. Syariat beliau saja. Ya, barakallahu fikum. Maka ngaco klaim-klaim kaum Sufi kayak begini. Falam tahtat syariatuhu ila sabikin. Ya, maka syariat beliau tidak memerlukan syariat-syariat nabi, ya, sebelumnya. Ya. Sebelumnya wa ila lahikin maupun sesudahnya. Enggak memerlukan. Sebelumnya atau sesudahnya. Ya, syariat Nabi justru menasakh, menghapus syariat sebelumnya. Ya. Maupun tidak butuh kepada syariat setelahnya. Enggak ada lagi syariat setelah beliau. Karena beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Ya. Jadi di sini, dari uraian sini berarti kita sudah paham batilnya klaim kaum sufi tadi. Yang mengatakan bahwasanya para nabi membutuhkan para wali. Dari sini sudah paham kita. Baik. Bikhilafil Masih ahalahum fi aktari syariah ala taurati. Ala taurati. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam al-Masih. Yang sebagian sebesar syariatnya itu mengacu kepada syariat Taurat. Ya. Dan juga perhatikan di sini. Wajah al-Masih fakammalahan. Al-Masih Isa alaihissalam datang itu pun untuk menyempurnakan Taurat. Jadi antara al-Masih dan Injil, antara Taurat dan Injil itu saling membutuhkan. Ya. Menyempurnakan. Barakallahu fikum. Isa al-Masih mengambil apa? Menjalankan syariat Allah berdasarkan apa yang ada pada Taurat dan disempurnakan. Berbeda dengan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an tidak disempurnakan dengan Taurat Injil. Ya, justru penyempurna apa yang ada di Taurat Injil. Paham sini? Ya, barakallahu fikum. Walihada kana an-nasara muhtajina ila an-nubuwati al-mutaqaddimati 'ala al-Masih. Oleh karena itulah kaum Nasrani membutuhkan kitab-kitab nubuat sebelumnya, sebelum Al-Masih. Semisal apa? Taurat, ya. Ya. Zabur, ya, dan pelengkap 24 nubuat. Ya. Pelengkap 24 nubuat. Tayyib, barakallahu fikum. Wa kana al-umamu qablana muhtajina ila muhaddatsin. Dan umat-umat sebelum kita itu membutuhkan orang-orang yang diberikan ilham. Ya. Bal jumi'a lahu. Ya. Mana? Bi khilafi ummati Muhammadin, berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha aghnahum bih. Allah sudah mencukupkan mereka dari para orang-orang yang diberi ilham tadi. Udah enggak butuh, udah cukup Quran, sunnah, udah jelas. Ya. Barakallahu fikum. Falam yahtaju ma'ahu ila nabiyyin wala ila muhaddatsin. Mereka enggak membutuhkan nabi yang lainnya maupun orang-orang yang diberi ilham. Ya, bal jumi'a lahum min al-fada'ili wal ma'arifi wal a'mali salihati. Bahkan dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah terhimpun berbagai keutamaan, pengetahuan, amal saleh. Ya. Ma farraqahum fi ghairihi min al-anbiya, yang dibagikan kepada para-para nabi yang lainnya. Ya, fa kana ma faddalahum Allahu, ma faddalahum Allahu bihi min Allahi bima anzalahu wa ilaihi wa arsalahu ilaihi la bitawassutihi basharin. Maka keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, ya, adalah kitab yang diturunkan oleh Allah tanpa perantara manusia. Tanpa, ya, perantara manusia sedikit. Nah, Hafid, baca Hafid. Risalatu. Risalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakunu waliyan lillahi illa bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu ma hasala lahu min al-huda wa dinil haqqi huwa bitawassuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kadzalika man balaghathu risalatu rasulih ilayhi la yakunu waliyan lillahi illa إِذَا اتَّبَعَ ذَلِكَ الرَّسُولُ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ وَمَنْ إِدَّى وَمَنْ إِدَّى أَنَّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له tariqun ila Allahi la yahtaju fihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fahada kafirun mulhidun. Mulhidun. Mulhidun. Wa ila qala ana muhtajun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ilmi dhahiri duna al-batini aw fi ilmi syari'ati duna ilmi al-haqiqati. Fahuwa syarrun minal yahudi wal nasara alladzina qalu inna muhammadan rasulullahi ilal ummiyina duna ahli kitabi. Allah musta'an. Hasbuk. Ya. Sudah jelas nih, rasul itu, umat ini enggak butuh lagi kepada orang-orang yang mendapat wahyu, orang yang diberi ilham, enggak butuh. Enggak butuh orang-orang yang diberi wangsit. Umat ini enggak butuh orang pintar dukun. Wa hadza bi khilafil awliya. Ya. Ya. Tabarakallahu fikum. Tentu ini berbeda dengan para wali. Ya. Fa inna kullaman balagahu risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yakunu waliyan lillahi illa bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para waliullah. Karena siapapun yang telah sampai kepadanya risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti dia tidak bisa menjadi wali kecuali dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Baru jadi waliullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa Allahu ghafurur rahim. Baru Allah akan mencintai kalian. Ya, mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada rasul berarti dia taat pada Allah. Wa ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. La'alakum turhamun. Wa ma'atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tabarakallahu fikum. Ini jelas ini. Ya. Kullu ma hasala lahu minal huda. Ya. Kullu ma hasala lahu minal huda wa dinil haq huwa bitawassuti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seluruh petunjuk agama yang benar itu berarti dia dapatkan melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang dapat petunjuk itu, agama yang benar itu sendiri. Nyeleneh kecuali itu berdasarkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk memutus orang-orang yang mengklaim mandiri dalam beragama, enggak ikut Rasul. Ya. Barakallahu fikum. Wa kadzalika man balaghahu risalatu ilai rasulin. Demikian pula ya, dengan orang yang telah sampai kepadanya risalah seorang rasul, ya. La yakunu waliyan lillahi illa idza taba'a dzalika ar-rasula alladzi ursila ilaih. Ya. Dia tidak bisa menjadi wali kecuali dengan mengikuti rasul yang diutus kepadanya itu. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi para wali itu enggak bisa jadi wali kecuali dia mesti mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak dia bukan waliullah, wali setan. Nah. Wa man idda'a anna minal awliya alladziina balaghathum risalatu Muhammadin SAW man lahu tariqun ila Allahi la yahtaju bihi ila Muhammadin fahuwa kafirun mulhidun. Allahu musta'an. Maka siapa yang mengklaim bahwa di antara para wali Allah yang telah sampai kepadanya risalah Muhammad SAW ada yang memiliki jalan sendiri menuju Allah tanpa memerlukan Nabi Muhammad SAW, berarti dia kafir, mulhid, ateis. Kata Syekh Shalal Fauzan, bila syak, tanpa ragu, kafirun mulhidun, kafir mulhid. Ya, mereka lah yang menyatakan innan nas bihajatin ila khatamil awliya hatta rusul bihajatil, ya, bihajati ila khatamil awliya fahada a'damul kufur wal ilhad wal yadubillah. Ini orang-orang sufi yang menyatakan manusia itu membutuhkan kepada penutup para wali daripada penutup para nabi. Ini kekufuran, ya. Wa idza qala ana muhtajun ila Muhammadin fi ilmi dhahir duna ilmi batin au fi ilmi syariah duna ilmi haqiqah fa huwa syarrun minal yahudi wan nasara ya dzalillah. Kalau dia menyatakan saya membutuhkan Muhammad SAW hanya dalam ilmu zahir aja, lahiriah, bukan ilmu batin, atau ilmu syariat aja bukan ilmu hakikat, maka orang ini lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani. Yang Yahudi yang Nasrani ini mengatakan qalu inna Muhammad dan rasulun ilal ummiyin duna ahlil kitab. Rasul itu, Muhammad itu hanya diutus kepada ummiyin, orang-orang yang bisa baca tulis, musyrikin, bukan ahlul kitab. Kalau kami kan ahlul kitab. Jadi mengakui gitu. Ada sisi positif walaupun kafir ya. Nah, tapi sudah masuk azan. Sampai sini berarti ya. Subhanakallah. Tadi juga sampai sini Hafid bacanya ya.